Ada pertanyaan, apakah hukum mandi wajib menjelang bulan Ramadan? Apakah wajib, sunnah, atau selainnya? Nah, kalau antum dalam keadaan junub, maka wajib hukumnya mandi junub, ya, untuk mengangkat hadas yang besar. Adapun maksudnya mandi untuk menyambut bulan Ramadan, ya, maka tidak wajib dan tidak sunnah karena tidak ada dalilnya, ya. Karena tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Apakah ada yang meyakini ada jenis mandi tertentu di saat menjelang bulan Ramadan? Ada? Ada yang tahu? Hah? Oh, di Jawa. Allahumma musta'an.